son rakunes tangayawara kelawan Mekah hawa hawa kang pur angkoro sonajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing ucaman rametek ing sun nyirep kelingi samarta mabar daning ponco sanget kula sing netra minambaran sun kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwaku tatu samudra pepunta ning lapun rumuju dhateng Gusti dan kang amur boku mati sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tiba mungsa ana bentuk ta sirna yang sing rasa mardika mungkinya den setya usoko kalimo soto yakti dati mustiko sajroning jiwa raga bejo mulya waskita dinyaya bawa leksana biar manjing sika sika ampun sedem tutup Koro gondo arum surep dupa ku meloni hinulah nian ingsun hangitung saka kalurur ditaring sang yang agung rembesing tresno tondo luhing netro rasa rasa-rasa ning ati katya tirta kang suci kawistara japa mantra kondang kati pepadan bali lahing sang hyang wanang nama dewa jawata nanti santika Siti Koro ing sasana asmara loyo sinare dropala sepo ini sudah ing sedoyo ndate ake rindu bumi wes tuwo cari kiamat wes arep teko iki pratondo dunyane sing maha kuasa sambat gunungnya gundo ala setibabat bumi loro ati banjir bandang anggek irisi ujare wong ngepinter alas kang subur minong kopake kering bumi pure alam tetap lestari Oh, Thank you. Gusti Alam Tuwa, mumpung isih ning alam dunya, saben wektu kita inginno. Mumpung isih ning alam dunya, saben wektu kita inginno. Eling ana yen ana janji, janji ni kang bakal mati. Teko bakal lunga, janji ni kang maha kuasa, yen wis teko bakal lunga. La ilaha illallah, Allah salini penganggon putih yen wis tandha ra bisa mulih omahe rono lawane turu dhewe rono kancane omahe rono lawane turu dhewe rono kancane nyawane wis ilang ragane cemplung jurang ditutupi anjang-anjang disirami nganggo kembang ditutupi anjang-anjang disirami nganggo kembang la ilaha ditandur ning kebon agung ana ceret tipe nyemplung bo ira kembange ditandur neng kebon agung ana cleret tipe nyemplung bo ira kembange apa turi putih ditandur neng kebon agung ana cleret tipe nyemplung bo ira kembange apa Salatullah, salamullah, ala Wetan kali, kulon kali. Wetan kali, kulon kali. Tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji, sesok yo ngaji. Ayo manut para kiai. Wetan kali, kulon kali. Wetan kali, kulon kali. Tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji, sesok yo ngaji. Ayo golek sangune mati. Ayo golek sangune mati. Ayo golek sangune mati. Tanduran e tanduran kembang. Kembang kenong ning jero kuwo. Tumpaan e kereto jowo. Rodo papat rupo manungso. Ibadahku lo istiqomah, ya Allah ku lamun. Bejahku lo husnul Rasulullah. La ilaha illallah.

setia.